Dia jujur tak akan bohong, seperti anjing melolong. Tiap hari ku teriakan namamu, ya namamu. Saja lagu atau bunga, demi kamu aku pamit. Sebentar aku ke langit, akan ku gendong rembulan, ku kantongi bintang-bintang, segera ku bawa pulang, ya untukmu. Kalau bulan bisa ngomong, oh ya, sayang. Pasti tak akan bohong tentang cinta, cinta kita. Sebentar aku ke langit, akan ku gendong rembulan, ku kantongi bintang-bintang, segera ku bawa pulang, ya untukmu. Kalau bulan bisa ngomong, oh ya, yeah? Sayang bulan tak bisa ngomong. Coba kalau bisa ngomong, pasti tak.